Jangan lupa, jangan menyimpang. Engkau akan berbahaya. Karena hidup memang penuh persimpangan. Salah melangkah, jadi celaka. Tapi yang menjadi persoalan, bagaimana kita tahu arah sehingga tak salah di persimpangan jalan? Bagaimana kita tahu tujuan yang pas supaya kita tak menjadi lepas dan kemudian kehilangan kendali atas diri? Hikmat itu yang diajarkan Amsal kepada kita. Dapatkan dia, bangun pengertian di sana. Hikmat untuk mengerti apa itu hidup dan tujuannya. Hikmat membuat kita cermat, tak terjebak di persimpangan, apalagi salah melangkah. Alangkah indahnya jika hidup selalu tepat arah, karena kita tidak akan membuang waktu. Sebaliknya, kita akan menciptakan banyak hal dalam waktu yang tepat, di waktu yang singkat. Bukankah itu hebat? Renungkan dan pikirkanlah, apakah ada hikmat di kehidupan ini? Jika belum, memohonlah belas kasihan supaya Sang Pencipta memberikan. Jika sudah, bersyukurlah dan pelihara, jangan sampai kehilangan, sehingga tidak tersesat, sehingga tidak tersesat di persimpangan jalan. Terus ayunkan langkah dengan tetap berhikmat, maka tepat arah, menemukan apa yang semestinya. Hidup penuh kegairahan, tersesat di persimpangan, hanya membuang-buang waktu untuk berkarya. Tidakkah itu sangat menyedihkan? Semoga Anda tidak tersesat.